Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pada hari Jumat tanggal 2 Muharram 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 September 2017. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fikih Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Surau TV dan UVI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita, kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-15 dari Kitabul Jami' dalam Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka insyaallah kita akan memasuki hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-16. Namun sebelumnya kita akan menyampaikan sedikit prolog agar kita mudah memahami apa yang akan kita pelajari dalam hadis yang ke-16 tersebut. Jamaah sekalian yang kami hormati, segala sesuatu kalau berlebihan itu tidak enak. Betul? Segala sesuatu kalau berlebihan itu tidak enak. Enaknya itu sesuatu kalau pas, proporsional, pertengahan, itu rasanya nikmat, nyaman, indah, dan segala sesuatu yang sifatnya positif. Ada sebagian orang mengidentikan kecantikan itu dengan kulit yang putih. Kalau putih berarti cantik. Padahal sebenarnya putih itu kalau berlebihan mengerikan. Betul? Apa jadinya kalau Anda punya istri kulitnya putih banget, seputih kain kafan? Apakah cantik? Tidak. Sesuatu itu enaknya, indahnya proporsional. Seorang istri yang punya suami ternyata postur tubuhnya pendek, setiap hari dia berkata, andaikan suami saya tinggi, andaikan suami saya tinggi. Tinggi, terlalu tinggi juga gak enak. Gimana kalau suami Anda tingginya sepohon kelapa? Ya bukan itu maksudnya, berarti bukan masalah tinggi atau tidak, proporsional. Dalam makanan, makanan atau masakan yang tidak dimasuki garam atau tidak dibumbui garam maka akan terasa hambar. Tapi sebaliknya, ketika seplastik garam itu dimasukkan, apa enak? Tidak enak. Segala sesuatu akan nikmat ketika ukurannya pas, ketika ukurannya proporsional, ketika berada di pertengahan. Bahkan di dalam beragama, di dalam berperilaku, di dalam bersikap, kita sebagai umat Islam itu diajarkan untuk punya sikap pertengahan. Sikap apa? Pertengahan. Karena kita memang umat pertengahan. Apa ayatnya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Surat apa ini? Al-Baqarah. Ayat 143. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat 143. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika ja'alnakum. Demikianlah kami jadikan kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian di dalam ayat ini? Umat Islam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah jadikan umat Islam itu ummatan wasata. Umat yang memiliki sikap pertengahan. Pertengahan itu ya, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Itu pertengahan. Akan terlihat jelas ketika kita bawakan contoh. Ketika kita bawakan contoh. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya ketika membahas ayat tadi. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayat 143. Ketika beliau membawakan ayat ini, beliau ngasih contoh. Dua umat yang berada di kubu yang bertolak belakang. Umat yang pertama terlalu mengagungkan nabinya. Umat yang kedua terlalu melecehkan nabinya. Yang ekstrem kanan yang mana? Yang terlalu mengagungkan. Yang ekstrem kiri yang mana? Yang terlalu melecehkan. Seperti apa potret keterlaluan mereka dalam mengagungkan? Ketika nabi itu mereka angkat sebagai Tuhan. Saking menghormatinya. Saya tanya, menghormati bagus atau tidak? Bagus. Tapi yang tidak bagus itu ekstrim di dalam menghormati. Saking ekstrimnya di dalam menghormati nabi mereka, sampai nabinya ini dilantik menjadi Tuhan. Gak puas nabi itu sekedar menjadi manusia. Umat yang satunya terlalu ekstrim dalam melecehkan. Bagaimana Ustaz? Nabi dibunuh sama mereka. Diapakan? Dibunuh. Yang satunya mengangkat sampai seperti Tuhan, bahkan sejajar dengan Tuhan. Yang satunya melecehkan sampai dibunuhi nabinya. Dan umat Islam berada di mana? Di pertengahan. Nabinya dihormati. Tapi penghormatannya tidak sampai mengangkat derajat beliau seperti Allah. Dan menghormati tidak melecehkan. Makanya di dalam syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kenapa kok yang dipilih kata abduhu dengan apa? Rasuluhu. Kira-kira kebetulan pakai dua kriteria itu atau ada maksudnya? Tentu ada maksudnya. Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad itu abduhu. Apa abduhu? Hamba. Hambanya siapa? Allah. Wa rasuluhu. Rasul, utusan Allah. Kenapa kok dipilih dua sifat ini? Untuk menggambarkan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon mobil dengan plat nomor R7127RA. R7127RA mohon geser. Ada mobil yang mau keluar. Sampai mana tadi? Abduhu wa rasuluh. Abdu itu artinya hamba. Rasul itu artinya utusan. Kenapa kok dipilih dua kriteria dan dua sifat ini untuk menggambarkan Nabi kita Muhammad SAW? Karena akan muncul dua kubu yang bertolak belakang. Kubu yang pertama, saking menghormati kepada Nabi SAW sampai mengangkat beliau SAW melewati batas sebagai seorang hamba. Maka diingatkan, semulia-mulianya Muhammad SAW tetap dia adalah seorang hamba. Yang namanya hamba boleh enggak disembah? Enggak boleh. Tapi juga kubu yang lainnya, tadi ekstrim apa tadi? Kanan. Tapi juga akan muncul, bahkan sudah muncul ekstrim kiri. Yang tidak menghormati sama sekali Nabi kita Muhammad SAW. Katanya Muhammad kan manusia biasa. Makan ya makan, minum ya minum, tidur ya tidur, ngantuk ya ngantuk. Sama kayak kita. Iya, beliau manusia. Tapi beliau bukan sembarang manusia. Karena beliau adalah seorang Rasul. Jadi agama kita mengajarkan kepada kita sikap pertengahan. Di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu. Dalam beribadah juga seperti itu. Pada zaman Nabi SAW, ada sebagian orang saking semangatnya ibadah, dia mengatakan, saya bakalan sholat terus kalau malam hari. Gak akan tidur-tidur. Setiap hari. Pertanyaannya, sholat malam bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Tapi ingat, Anda yang berkeluarga punya, punya anak, punya istri. Malam-malam istri butuh jenengan atau tidak? Jawab. Butuh atau tidak? Butuh. Jangan konotasinya hanya masalah ranjang aja. Butuh macam-macam. Ya. Kalau capek, istri butuh dipijeti, betul? Ngomong-ngomong, jenengan pernah pijeti gak? Dipijeti ya iya, Ustaz. Masa pijeti? Loh, apa salahnya? Ada seorang datang kepada Nabi SAW, kepada istri Nabi SAW, bertanya, bagaimana ibadahnya Rasul SAW kalau malam hari? Ya biasa, waktunya sholat-sholat, waktunya tidur, tidur. Maka orang tersebut mengatakan, wah Rasulnya wajar ibadahnya seperti itu. Karena sudah diampuni dosa-dosanya oleh Rasul, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan belum diampuni, maka kita harus lebih dari Rasul SAW. Kalau Rasul malam ada tidurnya, ada sholatnya, kalau kita harus sholat terus tanpa tidur. Ini bukan momen-momen tertentu ya. Bukan di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Enggak. Ini lagi berbicara tentang sepanjang tahun dia akan melakukan itu. Dan ternyata berita itu bocor sampai ke telinga Nabi SAW. Dipanggil orang tersebut sama Nabi SAW. Diinterogasi oleh Nabi SAW. Apakah betul engkau yang mengatakan seperti ini? Betul wahai Rasul. Apakah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merespon positif dengan mengatakan ngeten? Apa seperti itu? Boten. Nabi SAW justru menegur orang tadi. Ama ini atqakum wa akhsyakum lillah. Ingat, aku itu, aku di sini maksudnya Rasul SAW. Aku itu adalah manusia yang paling bertakwa. Aku adalah manusia yang paling punya rasa takut kepada Allah dibandingkan kalian semuanya. Walakinni usalli wa arqud. Tapi aku, walaupun manusia yang paling bertakwa di antara kalian, aku waktunya sholat ya sholat, waktunya tidur ya tidur. Maka ekstrim kanan tidak diterima dalam agama kita. Kalau ekstrim kiri gimana? Ya berbaik. Sebenarnya tanginnya jam 6. Itu ekstrim. Sholat tahajud terus. Udah terus jenengan, aku ya orang sholat. Ini ekstrim apa ini? Ekstrim kiri. Ya. Yeah. Terus yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar apa yang dipraktikkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah isya, kalau tidak ada kerjaan, segera tidur. Tidur di awal waktu. Tidur di awal waktu itu jam berapa maksudnya? Tidur di awal waktu itu bukan bar maghrib langsung turu. Bukan. Selesai sholat isya tidur. Kalau memang tidak ada pekerjaan mendesak. Kalau mau bercengkerama dengan keluarga bagus, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu malam. Setelah dapat istirahat, baru apa? Sepertiga malam terakhir. Jadi ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ada waktu untuk fisik kita. Bagaimanapun juga fisik kita ini butuh istirahat. Setelah satu siang kita bekerja, itulah sikap pertengahan. Apakah dalam berumah tangga juga ada sikap pertengahan? Betul, dalam berumah tangga juga ada sikap pertengahan. Ada seorang suami yang kalau masuk rumah itu seperti panglima, serba cung cung cung. Pokoknya kalau sudah masuk rumah itu suasana rumah menjadi serem. Ketika ditanya kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin buat wanita. Jadi pemimpin itu harus serem. Ini tipe ekstrim. Apa ini? Ya, pokoknya tipe yang enggak baik. Nah, yang sebaliknya. Ada suami yang keberadaannya di rumah kayak enggak ada. Orang Arab mengatakan wujuduhu ka'adamihi. Ana orang nana pada baik. Bahkan yang dominan istrinya. Sampai istrinya berani mengatakan kepada suaminya macam-macam tak pegat. Loh kepriwe sih? Masa sih megat sama istrinya yang mau menceraikan suami? Gimana ini? Melihat anaknya, istrinya berbuat maksiat, berbuat dosa, diam seribu kata. Tidak pernah ditegur. Dengan alasan itu kan HAM. Apa HAM? Hak asasi manusia. Terus sikap yang benar bagaimana Ustaz? Sikap yang benar menjadi pemimpin yang mengatur tapi juga siap untuk mendapatkan masukan dari siapa? Dari anggota keluarganya, dari istri dan anak-anaknya. Pemimpin itu tidak identik dengan otoriter. Betul, Anda itu di luar sana menjadi komandan. Anda punya prajurit bawahan-bawahan yang siap untuk diperintahkan, diatur, bahkan disuruh nyilem, mau. Tapi itu bukan tipe untuk memimpin sebuah keluarga. Tidak saklek seperti itu. Tapi juga seorang suami dia harus siap untuk memimpin keluarganya ketika melihat ada sesuatu yang tidak pas harus ditegur dengan cara yang baik. Yeah. Ada kewajiban, ada hak. Yeah. Ini dalam berumah tangga. Dan yang namanya sikap tengah itu bukan berarti netral. Sikap tengah itu tidak berarti netral. Netral itu apa toh? Tidak berpihak kemana-mana. Itu tidak benar. Sikap tengah bukan netral. Netral itu gini, saya kasih contoh. Ada syirik, ada tauhid. Kewalik. Ada tauhid, ada syirik. Saya netral aja lah. Enggak kesini, enggak kesini. Saya berada di tengah-tengah. Apa itu maksudnya? Apakah itu sikap pertengahan yang diinginkan oleh umat, oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ada sunnah, ada bid'ah. Saya netral aja lah, enggak sunnah, enggak bid'ah. Lho itu sopo? Ada komunis, tidak percaya Tuhan. Ada umat percaya dengan Tuhan, bertauhid. Saya netral aja lah, enggak ke sana, enggak kemari. Harus tunjukkan sikap. Jadi sikap tengah itu bukan plin-plan, enggak ke sana, enggak kemari, bukan. Sikap tengah adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ekstrem kanan, ekstrem kiri tidak bisa diterima di dalam agama kita. Tidak percaya Tuhan di negeri kita, enggak cocok. Karena umat atau bangsa ini mendapatkan kemerdekaannya dengan rahmat Allah. Sehingga tidak heran seandainya sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya tapi kan di sini banyak hal-hal yang tidak cocok dengan kita. Ayo kita berontak. Ini ekstrem kanan juga tidak benar. Maka sikap pertengahan diperlukan di dalam segala kondisi. Dan sikap berlebihan di dalam agama kita diperangi. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian bersikap ekstrim di dalam agama kalian. Masya Allah. Ternyata sikap ekstrim juga ada dalam beragama. Itu Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 171. Jadi ekstrim itu masuk dalam segala sesuatu. Nah ini makanya kita bahas masalah ekstremisme ini, sikap berlebihan dan pentingnya sikap pertengahan ini. Karena hadis yang ke-16 yang akan kita pelajari itu berhubungan dengan hal yang tadi kita sampaikan. Saya akan bacakan redaksinya dan kita tidak akan jabarkan pada kesempatan kali ini karena waktunya terbatas. Kita hanya sekedar memberikan prolog saja. Ya. Sehingga kajiannya tidak panjang. Maka kalau ada yang mau tanya, ini kesempatannya kayaknya agak luas. Ya. sebelum azan dan habis azan insyaallah ada space untuk tanya jawab. Hadisnya bunyinya an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda, kul. Apa artinya kul? Apa? Kul. Pakai kaf, bukan pakai ul. Kul. Apa artinya? Makanlah. Bukan kul. Kalau kul pakai huruf qaf. Ini pakai huruf kaf. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berbusanalah. Watasaddaq, dan bersedekahlah. Berapa? Empat. Yang pertama, makanlah. Terus, minumlah. Terus, berbusanalah. Terus, bersedekahlah. Fi ghairi sarafin wala makhilatin. Tapi jangan berlebih-lebihan. Dan jangan sombong. Empat ini boleh silakan kalian kerjakan. Makan apa saja silakan. Yang penting tidak berlebihan. Tidak sombong. Tentunya halal ya. Tentunya apa? Halal. Berarti makan daging kambing boleh atau tidak? Boleh. Ustaz, kolesterol tinggi Ustaz. Nah, yang jadi masalah itu bukan daging kambingnya. Yang jadi masalah berlebihannya. Masa sebendina wedhus bae. Berlebihan namanya. Ya. Minum silakan. Enggak boleh minum teh, enggak boleh minum kopi. Enggak boleh kalau berlebihan. Pakai busana, enggak boleh yang bagus-bagus. Boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan mencintai keindahan. Tapi jangan berlebihan. Masa saben dina tuku klambi anyar. Itu namanya berlebihan. Ya. Watasaddaq, dan bersedekahlah. Subhanallah. Berarti bersedekah itu ada berlebihan. Ada berlebihan dalam bersedekah? Ada? Enggak ada? Ada apa enggak ada? Loh, Nabi SAW mengatakan ini. Watasaddaq, dan bersedekahlah, tapi jangan berlebihan. Berarti ada orang bersedekah dan berlebihan dalam sedekahnya. Sikap riwi Ustaz, bukan sekarang waktu kita bahas. Ya. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan jelaskan, minum, makan berlebihan seperti apa. Minum berlebihan seperti apa. Berbusana berlebihan seperti apa. Dan bersedekah berlebihan seperti apa. Nah, ini yang mungkin yang keempat ini yang masih agak, mana sedekah berlebihan. Kalau pakaian makanan berlebihan mungkin kita bisa menilai. Ya, kemudian minum berlebihan bisa kita nilai, bisa kita bayangkan, kita raba-raba. Pakaian berlebihan bisa kita raba. Tapi sedekah berlebihan Ustaz, gimana Ustaz? Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari. Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Dawud, maksudnya Imam Abu Dawud At-Tayalisi, kemudian Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, cuman dengan cara mu'allaq. Ustaz, apa hukumnya bagi takmir masjid yang hobinya menahan-nahan uang infak dari jamaah bahkan hingga berbulan-bulan? Infak tersebut tidak digunakan untuk keperluan masjid, apakah takmir tersebut berdosa? Tergantung. Apakah masjid itu memang saat itu tidak ada keperluan, atau keperluan untuk masjid sudah terpenuhi dari sebagian infaknya atau belum? Kalau seandainya kebutuhan masjid itu sudah terpenuhi, sehingga kemudian ditabung dengan maksud untuk keperluan mendadak, tidak masalah. Yang penting dia harus amanah. Yang penting dia harus amanah. Dan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau misalnya masjid itu membutuhkan, dan ini yang sering terjadi, masjidnya tidak terawat, banyak lampu yang mati, atap mungkin bermasalah, atau kebersihannya juga tidak terjaga, sedangkan dananya banyak. Yang seperti ini dikhawatirkan takmirnya kurang amanah. Maka ketika Anda mendapatkan amanah untuk memegang infak dari jamaah, maka betul-betul harus digunakan seamanah mungkin. Ketika ada sesuatu dari masjid yang membutuhkan untuk kepentingan itu, segera. Dan kita ini berlatihlah untuk amanah dan kreatif selama tidak menyalahi syariat. Sekarang ada sebagian orang jamaah bingung, atau sebagian takmir bingung. Ini uangnya banyak banget dan merasa bangga ketika saldonya besar. Coba dilihat masjid ini apa yang kurang. Anda mengelola masjid, apa yang kurang di masjid tersebut? Apakah kurang nyaman? Oh, berarti ditambahi kipas misalnya. Ataukah karpet ini sudah sekian lama dipakai, enggak pernah di vakum cleaner, maka beli apa? Vakum buat nyedot karpetnya. Wah, jemaah ini kayaknya merasa nyaman ketika disediakan Al-Qur'an lengkap di masjid, beli Al-Qur'an. Oh, ini suaranya kurang mantap, kurang jelas. Diperbaiki apanya? Sound systemnya. Sebenarnya kalau kita mau membuat masjid yang representatif, itu kita gak akan kebingungan duit infak ini mau diapain. Bahkan kalau perlu, dan ini banyak di masjid-masjid ketika kami kuliah di Saudi sana, banyak masjid-masjid sudah seperti itu. Yang namanya air full, air minum. Jadi ketika masuk ke masjid, haus tinggal ambil air mineral sudah siap. Bahkan di sebagian masjid di sana disediakan kurma, karena memang di sana negeri penghasil kurma. Kalau di Indonesia disediakan apa? Mendoan. Ya minimal air lah. Minimal orang itu masuk masjid itu gak kehausan gitu. Intinya sebenarnya kalau takmir itu kreatif, uang itu sebenarnya akan terus bisa dimanfaatkan. Sehingga tidak ada lagi bangga-banggaan saldo. Kecuali kalau memang semua tadi sudah terpenuhi. Sudah nyaman, karpetnya sudah bersih, kamar mandinya sudah bersih. Masalah kebersihan juga Masya Allah. Masya Allah di sebagian masjid. Masalah kebersihan di sebagian masjid sangat memprihatinkan, apalagi yang namanya kamar mandi. Tapi alhamdulillah sekarang banyak masjid yang Masya Allah. Masjid Jensut contohnya Masya Allah. Bersih, enak, nyaman. Sehingga orang itu ketika beribadah di masjid itu dia merasa nyaman, enak, tenang. Mencari kamar mandi cukup pakai indera penglihatan, gak perlu pakai indera penciuman. Di sebagian masjid mencari kamar mandi perlu pakai indera penciuman. Mana yang paling pusing? Jangan seperti itu. Kloset putih bisa berubah menjadi kuning, hijau, bahkan hitam. Saking lamanya gak pernah dibersihkan. Masya Allah. Kalau saya, kami di mana? Di musala atau di masjid biasa yang membersihkan jamaah. Yang membersihkan jamaah. Minimal seminggu dua kali, Senin Kemis. Senin Kemis. Jamaah kan lumayan, ada berapa? 50 gitu. Cukup itu, ada yang ngoseki apa? Kamar mandi, ada yang ngepel, ada yang bersihkan sawang. Sehingga masuk ke masjid nyaman. Saat ini jamaahnya orang-orang zihaf. Jadi kalau suruh kosek-kosek, enggak mau. Udah, bayar orang. Duit ada kok. Ya, bayar orang dan diawasi. Maka intinya berusaha untuk amanah dalam memegang uang infak dari jamaah. Ustaz, bagaimana caranya menyikapi orang tua yang mengatakan kalau orang tua meninggal jangan datang ke rumah kalau memakai baju yang hitam-hitam? Biar orang yang sekitar saja yang ngurusi jenazahnya, karena alhamdulillah saya sekarang sedang belajar untuk menutup aurat sesuai dengan syariat, tapi ditentang sama orang tua. Gampang, enggak usah pakai baju hitam. Tidak ada keharusan bagi kaum wanita untuk memakai baju hitam. Warna apapun boleh. Warna apapun boleh. Yang penting tidak terlalu mencolok. Dan tidak masuk kategori bersolek. Tabarruj. Jadi Anda pakai baju coklat, tidak apa-apa. Pakai baju abu-abu, tidak apa-apa. Pakai baju hijau, tidak apa-apa. Dan para sahabiat. Sahabiat itu artinya kaum muslimat di zaman Nabi SAW. Itu mereka tidak melulu pakai baju berwarna hitam. Tidak melulu memakai baju berwarna hitam. Saya bawakan beberapa riwayat di dalam buku kami, 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Kami bawakan di sana beberapa riwayat bahwa para sahabiat itu memakai warna selain hitam. Dan para ulama kita memfatwakan seperti itu. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, para ulama kontemporer kita memfatwakan tidak harus pakai baju hitam. Tapi tetap memperhatikan etikanya. Ya, tetap memperhatikan etikanya. Jangan yang tipis, transparan, ketat. Jangan. Ya. Jadi gampang, tinggal enggak pakai baju yang berwarna hitam. Ustaz, kalau kita memberikan sebagian dari gaji kita kepada orang tua, apakah itu termasuk berinfak? Atau infak harus kepada fakir miskin? Itu kewajiban. Itu kewajiban. Jadi kalau sedekah itu kan sunnah. Kalau Anda kepada orang tua itulah sebuah kewajiban. Apalagi ketika orang tua membutuhkan. Maka lanjutkan, berikan kepada orang tua. Dan lebih dikedepankan, lebih diprioritaskan memberikan kepada orang tua daripada kepada orang lain yang tidak punya hubungan kerabat. Termasuk juga kepada saudara-saudara kita. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa memberikan bantuan kepada orang lain yang masih keluarga itu dapat pahala dobel. Kata beliau, shadaqatun wasilah. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi pahalanya ganda. Pahala sedekah dan pahala apa tadi? Silaturahim. Maka lanjutkan. Bahkan kalau orang tua sangat membutuhkan, maka enggak usah hitung-hitungan. Diceritakan seorang sahabat Nabi SAW, saya lupa namanya. Apapun yang diminta oleh ibunya, dia akan penuhi. Selama dia punya uang untuk membeli. Suatu saat ibunya itu minta isinya batang kurma isinya. Kalau bambu itu bukan bambu, batang pisang dalamnya apa namanya, ares. Nah itu kan enak dimasak. Nah suatu saat ibu dari sahabat tersebut ingin isinya batang kurma. Karena enak. Kalau pohon kelapa, pondoh. Ya kira-kira itulah. Ya, pondoh. Ya, isinya, tengahnya batang kurma. Akan tetapi saat itu, pohon kurma lagi mahal-mahalnya. Sahabat tersebut punya duit. Dia cari pohon yang terbaik. Harganya 1000 dirham. Berapa ya? Ya mungkin kira-kira 70 juta gitu. Berapa? 10 juta. Orang-orang pada terheran-heran, "Wah, mahal banget beli pohon kurma." Lebih terheran-heran lagi ketika pohon kurma itu setelah beli ditebang sama dia. cuma mau diambil apa tadi? Pondohnya. Orang-orang, ente ente gimana ente kok pohon mahal-mahal seperti ini orang pada pengen makan buahnya kamu malah tebang. Apa kata dia? Apapun yang diminta oleh ibu saya, selama saya bisa turuti, saya akan turuti. Selama itu bukan maksiat. Ya. Maka ini tanamkan dalam diri kita. Itu kesempatan emas. Mumpung orang tua kita masih ada. Apalagi cuma sekedar, nak tolong belikan soto. Alah. Berangkat sudah. Soto di soto. Gak boleh sebut nama. Le, saya pengen soto anu. Berangkat. Apalagi cuma soto. 15.000, 20.000. Ya Ustaz, tapi sama dokter enggak boleh. Ya sedidik wae. Parowan karo njenengan. Intinya apapun yang diminta oleh orang tua selama itu bukan maksiat, Anda mampu dan tidak membahayakan, turuti. Itu adalah bagian dari birrul walidain. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.